abdiku untuk negeriku. Semangat itu ku taruh di batinku. Hanya bagimu negeri, aku berbakti dan mewujudkan karya. Tak akan pernah berhenti demi harga diri. Abdiku untuk negeriku, karena itu ku tetapkan nilai-nilaiku sejalan dengan nilai-nilai bangsaku. Kujalankan tiap kewajiban, kupenuhi dan tak kusangkali. Apa yang menjadi hak, kujalani dalam cara yang bertanggung jawab, tak mengumbarnya apalagi sekedar menggugat dan merusak di sana-sini. Abdiku untuk negeriku, bukan karena banyak jumlahku, tapi banyak baktiku, itulah yang semestinya. Karena itu biarlah malu mereka yang mencabik negeri lalu berkata, aku mengabdi. Karena itu hanya penipu kelas murah. Tak semestinya kita hidup seperti itu. Yang membangun karya untuk bangsa, untuk negeri tercinta, alangkah mereka luar biasa. Ingat para pahlawan yang gugur di medan juang, tak pernah menyayangkan jiwa demi abdi untuk negeri. Mereka gugur, tak pernah menikmati pangkat atau harta yang limpah, tapi mereka memberikan nyawa untuk bangsa. Betapa celakanya setelah merdeka, mereka yang memimpin mengambil keuntungan darinya. Mereka tak pernah mengabdi untuk negeri, mereka hanya mengenyangkan perutnya. Awas, keadilan akan terus berjalan. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Kepalsuan akan terungkap. Jayalah negeriku karena banyak pengabdimu yang masih berhati murni memberikan diri untukmu. Majulah dan jangan berhenti. Sehingga berbahagialah tiap generasi anak negeri, karena banyak waris yang mereka dapati dan mereka hidup punya harga diri. Abdiku untuk negeriku hingga akhir hayatku. Bersama saya, Bigman Sirait.